السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahafan min Makaidi Syaitan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai pada bab yang ke-13, akhir pasal 2, akan masuk ke pasal 3. Di akhir pasal yang kemarin, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan tentang syaitan, iblis la'natullah alaih, fahuwa sahibul abawain hina akhrajahuma minal jannah, maka dengan tipu daya syaitan itulah yang menyebabkan keluarnya atau dikeluarkannya bapak ibu manusia Adam dan Hawa dari jannah. Wa sahibu Qabil hina qatala akhah, dan juga syaitan yang menggoda Qabil sehingga membunuh saudaranya Habil. Dan juga sahibu qaum Nuh hina ughriqu, juga penyebab kaum Nuh hingga mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syaitan yang sama, iblis lanatullah alaih, yang menggoda kaum 'Ad hingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala birihil 'aqim, dengan angin yang dahsyat yang mematikan. Wa sahibu qaum salih, dan juga yang menyertai kaum salih, yakni kaum Nabi Salih, hina ahlukum sayh, yang menyebabkan mereka akhirnya dibinasakan dengan suara yang melengking tinggi yang memutus jantung-jantung mereka. Fasbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Wa sahibul ummah al-lutiyah hina khusifa bihim, dan juga iblis yang menyebabkan kaum Lut melakukan kelakuan-kelakuan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya sama sekali, Ini awal melakukan liwat, homoseks. Sehingga dibinasakan oleh Allah SWT dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Diangkat negerinya oleh Allah SWT sampai terdengar nubahu kilabihim ya'lan as-sama, terdengar suara gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka di langit saking tingginya, kemudian dibalik oleh Allah dan dihempaskan ke bumi dan dihujani mereka dengan hujan batu oleh Allah SWT juga karena iblis lanatullah wa sahibu fir'aun wa qawm, juga iblis yang menemani Fir'aun dan pasukannya yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah SWT dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Akhadhu al-akhdha ar-rabiyah, dan juga iblis yang merupakan sahibu ibad al-ijin, iblis juga yang menyebabkan mereka-mereka dari Bani Israel menentang wasiat dan pesan Nabi Musa, kemudian mengambil sapi atau anak sapi sebagai sesembahannya, sepeninggal Musa alaihissalam. Itu juga iblis radhiyallahu anhu. Hina jara alaihi ma jara, hingga terjadi apa yang terjadi di kalangan Bani Israel. Wa sahibu Quraisyin hina da'u yauma Badrin, dan juga iblis yang sama yang mengajak orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di perang Badar. Qul na'azakumullah, harusnya benar-benar kita kenal siapa iblis dan apa akibatnya kalau mengikuti iblis. Lanatullah alaih, dibinasakan, dihancurkan oleh Allah SWT di dunia, dan belum lagi ancaman Allah SWT nanti yaumul qiyamah, azab al-khuld, azab yang kekal dalam neraka, na'udzubillah. Ini akhir dari pasal yang kemarin. Maka pasal berikutnya adalah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa awwalu kaidin, awwalu kaidihi wa makrih, dan awal pertama tipu daya iblis, rencana-rencana jahat syaitan iblis adalah apa yang direncanakannya terhadap abawain, dua bapak ibu manusia, yaitu Adam dan Hawa. Bil aymanil kadhibah, dengan sumpah-sumpah palsu. Anahu nasihun lahuma, bersumpah inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku terhadap kalian berdua aku sebagai pemberi nasihat, yani demi Allah aku cuma nasihati, nasihun amin katanya. Wa annahu innama yurid khuludahuma fil jannah, dan katanya masih dalam sumpahnya, aku hanya ingin agar engkau berdua kekal dalam jannah, enggak keluar-keluar dari surga. Karena ini tipu daya pertama iblis terhadap manusia dan awal manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an. Wa waswasa lahumā asy-syaitān liyubdiya lahumā mā wūriya 'anhumā min sawātihimā wa qala mā nahākumā rabbukumā min an hadhihi asy-syajarah illā an takūna al-malakaini aw takūna min al-khālidīn wa qāsamahumā inni lakumā lamin an-nāṣiḥīn fadallāhumā bighurūr. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat apa yang Allah kisahkan dalam ayat ini. Fawaswasa lahuma syaitan, akhirnya syaitan membisikkan kepada keduanya, bisikan-bisikan, liuria, untuk memperlihatkan, untuk membuka aurat-aurat mereka, yaitu untuk sesuatu yang menyebabkan terbukanya aurat mereka. Sawatihima wa qala ma nahakuma, dan dia berkata dengan tipu dayanya, tidaklah Allah melarang kalian dari pohon ini kecuali jangan sampai kalian menjadi dua penguasa di sini atau dua malaikat, au takuna minal khalidin, atau engkau menjadi kekal. Sehingga penamaan syajaratul khuld itu kan syaitan, pohon kekekalan. Kalau engkau makan pohon ini, buahnya engkau akan kekal. Syajaratul khuldi. Pohon kekekalan. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Allah Rabb kalian tidak melarang dari pohon ini kecuali karena khawatir kalian akan kekal di sini. Ini tipu daya iblis yang pertama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalimat waswasah adalah hadisun nafsi, bisikan-bisikan hati, atau sautul khafi, bisikan-bisikan yang samar terdengar. Wa bihi sama sautul hulli waswasan. Dan dari kata inilah diambil kata waswas yang maknanya suara gemerincingnya perhiasan. Dan biasanya ketika wanita memakai perhiasannya, memakai perhiasan dan memakai hijabnya, perhiasan enggak tampak. Tapi yang terdengar adalah suaranya, gemerincing perlahan. Itu dikatakan waswas. Dari kata ini. Wa rajulun muwaswis bi kasril waw. Dan seorang dikatakan muwaswis dengan dikasrahkan wawnya dan tidak difathahkan, tidak dibaca muwaswas, tetapi dibaca muwaswis. Ini qanibun a'azakumullah adalah maknanya orang tadi dalam keadaan memiliki dalam hatinya bisikan-bisikan, ucapan-ucapan hati. Li'anna nafsahu tuwaswisu ilaih, karena jiwanya membisikkan kepadanya bisikan-bisikan. Kemudian dikatakan orang ini muwaswis. Apa artinya? Bahasa Indonesianya, orang ini waswas. Bagaimana orang waswas? Kerjakan jangan. Itu di dalam hatinya banyak bisikan. Kalau gini kamu akan begitu, kalau gini kamu akan begini, akan begitu. Kemudian pusing dia, karena dengan ucapan-ucapan dalam hatinya. Maka apakah dia muwaswas atau muwaswis? Kata Muqayyim, siapa yang membacanya muwaswas fahuwa lahan. Itu adalah kesalahan baca. Keliru kalau dikatakan muwaswas. Walaupun dia yang jadi korban, tetapi dia dikatakan muwaswis. Kenapa? Karena bisikannya bisikan dia. Maka dia pelaku. Bukan maf'ul tapi fa'il. Bukan muwaswas tetapi muwaswis. Ini bahasa Arab. Qana bidana a'azakumullah. Maka dikatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dalam Al-Quran dikatakan, dan kami tahu, kata Allah, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Ini setiap orang berbicara dalam hati dengan ucapan-ucapan Allah dengar, Allah tahu. Apalagi terucap di lidah. Masih dalam hati, bisikan-bisikan hati Allah sudah tahu. Dan Allah katakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Allah tidak mengatakan tuwaswas, tapi Allah menyatakan tuwaswis. Yani isim fa'ilnya muwaswis. Wa 'alima 'aduwwullahi annahuma idza akala min asy-syajarati badat lahumu 'awratuhuma aw badat lahumu 'awratuhuma. Dan syaitan tahu kalau dua anak manusia ini atau dua ibu bapak manusia ini dalam keadaan dia memakan pohon tadi atau memakan buah dari pohon tersebut, dia akan terbuka auratnya. Iblis tahu. Sehingga Allah menyebutnya dengan ringkas, liyubdiyalahuma min sawatihima, atau ma wuriya anhuma min sawatihima, untuk menyingkapkan apa yang tadinya tertutup dari aurat-aurat mereka. Fa innaha ma'siyatun, karena ketika memakan buah khuldi atau memakan buah yang dilarang tadi, maka berarti dia berbuat maksiat. Wal ma'siyatu tahtik sitra ma baina Allah wa baina al-'abdi, sedangkan kemaksiatan itu membuka aurat dan menyingkapkan aib yang ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma 'asaya inhataka dhalika sitr, maka ketika dia bermaksiat, sitr tadi tersingkap, terbuka. Khamidina azakumullah. Fal ma'siyatu tubdi sawah al-batinah wal-zahirah, maka kemaksiatan itu membuka aurat as-sawah yang memalukan, apakah secara zahir maupun batin. Jadi ada dua sawah, sawah yang zahirah dan sawah yang batin. Demikian pula ada dua pakaian, pakaian yang lahir dan pakaian yang batin. pakaian yang batin menutup sawah yang batin, pakaian yang lahir menutup aib yang lahir, aurat yang lahir. Walihada ra'a an-nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ru'yahu az-zunah wa az-zawani. Oleh karena itu Nabi SAW dalam mimpinya melihat az-zunah wa az-zawani, para pezina-pezina laki-laki dan perempuan, nanti ketika diazab dalam keadaan uryanan urah badia sawatuhum, dalam keadaan mereka telanjang terbuka auratnya dalam keadaan disiksa. Dan demikian diriwayatkan dalam sahih Bukhari rahimahullah. Wa hakadha idza ra'a ar-rajul aw al-mar'ah fi manamihi makshuf as-sawah, demikian pula kalau seorang laki-laki atau seorang wanita bermimpi dirinya terbuka auratnya, itu mimpi jelek. Innahu yadullu ala fasadi dinihi, dan itu menunjukkan rusaknya agama dia. Ini tanda-tanda na'udzubillah bahwa agamanya rusak. Itu takwil mimpinya. Dan itu juga dari riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebaliknya, ketika dilaporkan mimpi seorang sahabat bahwasanya dia memakai pakaian yang panjang dan terjulur, dikatakan itu adalah di agama. Artinya orang itu bagus agamanya. Hati-hati. Jangan ketika mimpi dia isbal berarti dia jelek. Enggak begitu. Kalau mimpi lain. Kalau dia dalam kenyataan isbal itu jelek. Tapi kalau mimpi dia memakai pakaian panjang, dikatakan justru agamanya bagus. Tetapi kalau memakai pakaian yang minim apalagi telanjang, dikatakan orang ini dalam keadaan agamanya jelek. Atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata penyair, "Inni ka'anni ara man la haya'a lahu wa la amanah wasatan nasi uryana." Sungguh sepertinya aku melihat orang yang tidak memiliki rasa malu dan tidak memiliki amanah, aku melihat dia di tengah-tengah manusia telanjang. Ini aku melihatnya seperti orang yang telanjang di tengah manusia. Qadibina azakullah, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang telanjang di tengah-tengah manusia? Imma gila, wa imma orang itu sungguh mempermalukan dirinya, menghinakan dirinya. Maka sama dengan orang yang la amanata lahu, yang tidak memiliki amanah dan tidak memiliki rasa haya, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermaksiat, na'udzubillah, maka dia mempermalukan dirinya dan menghinakan dirinya. Qul inna a'udzubikumullah. Maka syaitan dikatakan oleh Allah fawaswasalahuma, membisikkan kepada keduanya, liyubdiya, untuk menyingkapkan, untuk membuka apa yang menutupinya, agar terbuka aurat-auratnya, terbuka sawahnya. Berarti ada dua pakaian. Pakaian yang merupakan pakaian zahir dan pakaian yang merupakan pakaian batin. Fa innallaha subhanahu anzala libasaini, Allah menurunkan dua libas. Pertama, libasan yuwari sawatikum warisha. Yang pertama. Yang kedua, walibasut taqwa dhalika khair. Kami, kata Allah, telah menurunkan untuk kalian libasa, satu pakaian. Yang yuwari sawatikum warisha, yang menutup aurat kalian dari berbagai macam yang Allah ciptakan, apakah pohon-pohon, kapas dan sebagainya, sehingga jadilah pakaian-pakaian seperti kita. Ini Allah turunkan untuk kalian liwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian, menutup kemaluan-kemaluan kalian, menutup sesuatu yang aib kalau dibuka. Tetapi di samping libasan zahira, di samping pakaian yang zahir, juga ada pakaian yang batin. Walibasut taqwa dhalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Artinya lebih baik, lebih penting. Jangan sampai pakaian luarnya bagus, ternyata pakaian ketakwaannya enggak ada. Maka kata penyair tadi, aku melihat orang yang tidak punya amanah. Amanah dikhianat. Ditipi, dimakan sendiri. Dikasih untuk orang lain, ditelan sendiri. dikasih dia amanah untuk dibagikan, dia makan sendiri. Ini khonibni na'azakumullah, dikatakan aku melihat orang seperti ini, sepertinya wasatun nasi uryana, aku melihat sepertinya dia telanjang di tengah manusia, mempermalukan dirinya sendiri. Berarti ada pakaian yang sifatnya batin, yaitu pakaian ketakwaan. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, walibasut taqwa dhalika khair. Umma qala, kemudian Allah berfirman, menceritakan ucapan iblis, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain. Sesungguhnya Rabb kalian tidak melarang kalian dari pohon ini kecuali agar kalian jangan menjadi malakain atau takuna minal khalidin. Ai illa karahata an takuna malakain, yakni kekhawatiran engkau menjadi dua malaikat. Itu satu tafsir. Tafsir lainnya adalah malikaini, dua penguasa, dua pemimpin, dua pemilik. Wa karahata an takhlud fil jannah, an takhluda fil jannah, dan kekhawatiran agar kalian jangan kekal dalam surga. Wa minha huna dakhala alayhi ma lamma arafa annahuma yuridanil khulud fiha. Di sini syaitan masuk dari pintu yang diperkirakan oleh dia bahwa orang ini suka kepadanya. Ini sukanya apa? Kelihatannya asyik di surga. Kelihatannya senang dia di sini. Maka dibisikkan dari sana. Kamu mau kekal? Mau tetap di sini terus? Makan pohon ini. Makan buah ini. Karena ini dilarang karena kalian khawatir kekal di sini. وَهَذَا بَابُ قَيْدِهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي يَدْخُلْ مِنْهُ عَلَى ابْنِ آدَمُ. Dan ini adalah pintu tipu daya syaitan yang sangat besar, bahkan dikatakan yang terbesar, yang syaitan masuk daripadanya untuk menggoda seluruh anak Adam. Kalau Adam alaihi salam, yang tentunya lebih baik, lebih sempurna dari kita, tergoda oleh syaitan dengan tipu daya ini, maka turunannya pun lebih-lebih-lebih lagi. Kalau sudah diiming-iming dengan kenikmatan-kenikmatan, sangat mudah terbawa, sangat mudah tergiur. Fainahu yajri minhu majrad dam, karena syaitan itu mengalir di aliran darah. Majra dam. Dan ini dari hadis sahih. Ketika Rasulullah SAW dengan istrinya Safiyyah, ada dua sahabat yang berjalan mendekati, melihat Rasulullah SAW dengan seorang wanita, pergi lagi dia dengan segera. Maka Rasulullah SAW memanggilnya, ala rislikuma, innaha Safiyyah, tenang-tenang, jangan buru-buru, ini Safiyyah. Dijelaskan bahwa yang di sebelahnya wanita adalah Safiyyah. Para sahabat tadi terkejut, ya Rasulullah, masa kami akan menyangka yang bukan-bukan? Kata Nabi, bukan itu, bukan kamu yang saya khawatirkan. Aku khawatir syaitan akan masuk pada kalian, majrad dam, karena syaitan itu masuk ke dalam anak Adam, membisikkan majrad dam melalui aliran darah, membisikkan jangan-jangan Rasulullah SAW bersama siapa. Qulibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka Rasulullah SAW menjelaskannya bahwa yang bersamanya adalah istrinya sendiri yang sah, innaha Safiyyah. Ketika sahabat menyatakan enggak mungkin aku begini, aku begitu, dikatakan syaitan akan masuk pada anak Adam, majrad dam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau fi ma'nahu, atau yang semakna dengan itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa syaitan menggoda anak Adam dan masuk melalui aliran darah, wa yukhalituhu, dan bercampur dengan orang tersebut, wa yas'aluha amma tuhibbuhu wa tu'ziruh, dan kemudian bertanya apa yang kau sukai dan apa yang kau paling inginkan. Syaitan majrad dam, masuk di aliran darah, kemudian bertanya-tanya dengan dirimu, pengennya apa, senangnya apa. Kalau terbisik, terucap dari dirimu, atau kamu menginginkan dan terucap dari mulutmu, maka iblis tahu, oh ini orang senangnya ini, sukanya itu. Fa idza arafa ista'ana biha 'alal 'abd. Kalau dia sudah tahu, maka dia memegang perkara tadi sebagai alat bantunya. Ista'ana biha, dia meminta bantuan dengan perkara tadi untuk menipu anak Adam. Wa dakhala alaihi min hadzal bab, dan kemudian masuk menipunya dengan pintu itu. Oh, ini ambisi kepemimpinan. Maka itu digiurkan yang akan ditawarkan. Kalau ternyata dia adalah seorang yang ambisi untuk menjadi seorang yang kaya raya, dibisikkan dari sini, masuk dari situ. Kalau ternyata orang ini bukan itu yang dicari, tapi ketenaran, maka akan ditawarkan oleh iblis ketenaran. Kamu mau tenar? Wa kadzalika 'allama ikhwanahu wa awliyahu minal insi. Demikian pula iblis tadi mengajarkan ilmu ini kepada anak buahnya dari jin dan manusia. Idza aradu aghradahumul fasidah min ba'dihim ba'dha an yadkhulu 'alaihim min al-bab alladhi yuhibbunahu wa yahwawunah. Apa ajarannya kepada anak buahnya? Kalau kalian ingin menyampaikan tujuan kalian atau mendapatkan tujuan-tujuan kalian yang jelek terhadap mereka, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, masuklah dari pintu yang mereka sukai. Masuklah dari pintu yang mereka inginkan, yang hawa nafsu mereka cenderung kepadanya. Bainahu bab la yahdhal an hajatihi man dakhala min. Karena itu pintu yang tidak akan gagal orang yang masuk dari pintu itu. Wa man ramad dukhul min ghairihi fal babu alaihi masdud. Siapa yang masuk dari pintu lain, bukan pintu yang disukainya, maka pintunya tertutup. Tidak akan berhasil tipu dayanya. Qulubina a'azakumullah. Ini dikisahkan secara makna dalam Al-Quran, dalam sunnah, bahwa syaitan selalu menawarkan apa yang disukai. Tetapi kalau yang disukainya adalah perkara-perkara yang sifatnya akhirat, jannah, keridhaan Allah, maka syaitan bingung. Ditawarkan dunia ini tidak semangat. Ditawarkan tentang masalah ini tidak semangat. Ditawarkan masalah-masalah kedudukan, ketenaran, harta, enggak semangat. Kenapa? Karena dia bukan itu yang dicari. Carinya ridhoan Allah, keikhlasan. Maka syaitan enggak punya pintu. Oleh karena itu, apa ayatnya bilang? Syaitan enggak akan bisa menggoda ibadiyal mukhlasin, hamba-hambaku yang ikhlas. Enggak akan bisa. Dari pintu mana dia akan masuk? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis sendiri mengatakan di hadapan Allah, aku akan goda mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Harapannya Allah dan keridhaan Allah dan jannahnya. Mau dari pintu mana dimasuk? Tetapi kalau manusia-manusia yang penuh ambisi, na'udzubillah, ini yang sering terkena godaan syaitan. Ambisi kedudukan, ambisi ketenaran, atau ambisi untuk mendapatkan harta yang berlimpah, kenikmatan-kenikmatan duniawiya, ini yang sering kali terbawa oleh godaan-godaan syaitan. Wa huwa min tariqin maqsaduhu masjud, berarti itu adalah jalan-jalan yang disukai oleh iblis. Adapun pintu lain, maka semua tujuan-tujuan syaitan akan tertutup, yaitu kalau dia dalam keadaan mengharap Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan-Nya. Fasyamma aduwullahil abawain, maka musuh Allah ini mencium gelagat dari dua bapak ibu manusia. Fahassa minhuma inasan wa rukunan ilal khuld, terlihat gelagatnya bahwa beliau-beliau alaihi wassalam dalam keadaan suka, tenang, tenteram, asyik di jannah, pengen terus di sana. Maka yang ditawarkan adalah mau kekal di sini. Khonifin a'azakumullah. Ila al-khuldi fi tilka ad-dar fi an-na'imil muqim fa'alima annahu la yadkhul 'alayhi ma min ghairi hadzal bab. Maka iblis tidak masuk dari pintu lain. Masuk dari pintu ini. Faqasamahuma, maka iblis bersumpah. Kata Allah, waqasamahuma, bersumpah, yakni dengan nama Allah, bersumpah menyatakan inni lakuma laminan nasihin, sungguh demi Allah aku ini menasihati kalian, sungguh demi Allah aku hanya memberikan nasihat. Manahakuma rabbuka an had rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kamu berdua melarang kamu berdua dari pohon ini kecuali karena kekhawatiran engkau akan kekal di sini atau engkau akan jadi dua pemimpin, dua penguasa, dua raja di sini. Itu sebabnya. Maka dilarang. Wa kana Abdullah bin Abbas yaqra'uha malikaini. Dan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma membacanya dengan dikasrahkan lamnya, bukan malakaini tetapi malikaini. Wa yaqul, dan beliau berkata, lam yatma'a an yakuna minal malaikah. Adam dan Hawa tidak berharap dan tidak punya angan-angan untuk menjadi malaikat. Walakin istasyrafa an yakuna malikaini, tetapi punya keinginan untuk menjadi pemilik di seluruh jannah tadi. Fa'atahuma min jihadil mulk, maka syaitan masuk dari pintu tersebut. Dan itu manusiawi, pengen punya yang baik-baik, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat jannah, dan tidak ada manusia lain kecuali beliau berdua, Adam alaihi salam dan Hawa. Wa yadullu ala hadhihi al-qira'ah, yang menunjukkan bacaan tersebut, yang mendukung bacaan tersebut adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala di ayat lain. Kita lihat. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan satu pohon, yaitu pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang enggak akan sirna. Dikatakan mulk, berarti malaikat tadi bukan malaikat tetapi mulk, malik yang memilikinya, mulk adalah kekuasaannya. Wa mulkin la yabla. Maka kata Ibn Abbas, ini yang lebih dekat kepada makna. Wa amma al qira'ati al mashhura fa yuqalu kaifa atma'a adullah Adam alaihi salam an yakuna bi aklihi min ash-shajarati min al mala'ika wa huwa yara al mala'ikata la ta'kul wa la tashrab wa kana Adam alaihi salam a'lam billah wa bi nafsihi wa bil mala'ika min an yatma'a an yakuna minhum bi aklihi wa la siyama mimman nahahu Allah 'azza wa jalla anhu. Adapun dalam qira'ah yang masyhurah dibaca dengan malaikain, yang artinya dua malaikat, dikatakan kaifa atma' aduwullah, atma', bagaimana musuh Allah ini menginginkan agar Adam alaihi salam tertarik untuk menjadi malaikat dengan makan pohon tadi, padahal dia melihat malaikat tidak makan tidak minum. Wa kana Adam alaihi salam a'lam billah, sedangkan Adam alaihi salam lebih kenal Allah, lebih kenal dirinya dan lebih kenal malaikat-malaikat. Min an yatma' an yakuna minhum bi aklihi, maka tidak mungkin dia mengharap jadi malaikat dengan makan buah yang dilarang. Padahal malaikat sendiri enggak makan. Wala siyama mimman nahahu Allah, apalagi buah yang dilarang oleh Allah azza wa jalla anhu. Demikian wallahu taala a'lam. Qal jawab anna Adam wa Hawa alaihim assalam lam yatma'a fi dhalika aslan. Itu bantahan tadi kata Ibn Abbas, kata Ibn Qayyim rahimahullah, bahwasanya bisa dijawab bahwa Adam alaihi salam sesungguhnya tidak berkeinginan jadi malaikat sama sekali. Wa innama kadzabahu ma'adullah, tetapi musuh Allah ini yang kemudian menawarkan dengan kebodohan, menawarkan untuk jadi malaikat. Wa khada'ahuma, dan ditipu bi anna samma asy-syajara syajaratal khuldi, kemudian dinamakan pohon ini pohon kekekalan. Wa hadza awwal makri wal kaid, dan ini adalah awal pertama tipuan syaitan menamakan dengan nama lain. Kalau ibn Abbas telah lihat, kita mendapatkan pelajaran penting agar kita selamat dari tipu daya syaitan, bahwa syaitan biasanya menggoda dari apa yang kita sukai. Itu pertama. Sehingga jangan melampaui batas pada apa yang kita sukai. Hati-hati. Kalau sudah kita sedang asik-asiknya, hati-hati. Ini melampaui batas atau tidak? Jangan-jangan kita lagi didorong oleh syaitan kepada apa yang kita sukai. Yang kedua, hati-hati. Syaitan akan menamakan nama yang kita sukai dengan nama lain yang ternyata aslinya haram, tetapi dinamakan dengan nama lain sehingga indah. pohon terlarang. Harusnya kan begitu. Karena disebutkan dalam Al-Quran dilarang. Harusnya pohon terlarang. Tetapi dinamakan dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Pohon kekekalan. Sehingga itu tipuan pertama. Baru kemudian kalimat berikutnya, kalau engkau makan buah ini, engkau akan kekal di sini. Engkau akan menjadi pemiliknya selama-lamanya. Ikhwan bin na'azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza awwalul makri wal kaid, ini awal pertama tipu daya iblis. Wa minhu warratha atba'uhu tasmiyatul umurul muharrama bil asma' allati tuhibbun nufus musammayatiha. Dan dari tipu daya yang pertama inilah diwarisi oleh pengikut-pengikut iblis sepanjang masa, oleh pengikut-pengikut syaitan sepanjang masa, yaitu penamaan perkara-perkara yang haram dengan nama-nama yang indah, yang disukai oleh jiwa-jiwa manusia. Kalau dulu namanya rentenir, mengerikan, sudah ditakuti oleh masyarakat. Hati-hati rentenir, hati-hati rentenir, lintah darat. Itu kan nama-nama serem kan? Diganti sekarang. Diganti dengan nama-nama yang lain. Bukan rentenir, bukan lintah darat. Pembantu masyarakat. Koperasi simpan pinjam. Ini adalah upaya untuk ini. Nama-nama yang Masya Allah. Yang seakan-akan amal saleh. Demikian pula minuman-minuman keras yang merusak dinamakan dengan nama-nama yang bagus. Obat anggur beranak. Ya ini kalau orang hamil minum ini akan langsung beranak dia. Ya iya namanya khamr. Qanamina azakumullah, tetapi dikatakan dengan berbagai macam nama-nama minuman hangat atau apalah namanya, bahkan mereka sampai menamakannya minuman suci. Qanamina azakumullah, fa hadza warisan dari iblis ketika menggoda anak Adam dengan menamakan pohon terlarang dengan pohon kekekalan. Fasamul khamra umul afrah. Dulu dinamakan khamr oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia dengan warisan dari iblis, menamakan khamr dengan umul afrah, induk kebahagiaan. Ummu al-afrah. Afrah dari farah. Ya, ini dikatakan sebagai penyebab utama segala kebahagiaan. Karena bila na'azakumullah, tentunya orang banyak tertarik. Dikatakan umul afrah. Wasammu akhaha. Dan menamakan yang sejenisnya bila qimatur rahah. Apa itu? Tenggukan apa tegakan? Setegak itu tegukan kegembiraan atau tegukan rohah, santai, nikmat. Ya ini kalau diteguk kamu dapatkan rohah. Wasamur riba, dan dinamakan riba dengan muamalah, dengan jual beli. Qanibirin azakumullah, mereka selalu menamakan riba dengan jual beli, dengan jual beli, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang seperti itu, padahal hakikatnya riba. Dan Allah menyatakan jual beli bukan riba dan riba bukan jual beli. Kata mereka bahwasanya jual beli juga sama seperti riba, atau riba sama dengan jual beli. Ternyata Allah bantah. Tidaklah baik mislu riba. Tidaklah jual beli sama dengan riba. Sudah pernah kisahkan berkali-kali tentang jual beli yang disebut dengan bai'ul 'ain. Naam. Idza tabaya'tum bil 'inah. Apa itu bai'ul 'inah? Itu adalah akal-akalan riba. Yaitu dia jual benda itu kepadanya dengan harga yang sekian. Kemudian saat itu juga dia beli dengan harga kontan lebih murah. Apa hasil jual beli tadi? Enggak ada yang berpindah tempat dari barang, enggak ada. Barangnya kembali kepada si pemilik. Udah, kalau kamu gak mau riba, kita jual beli saja. Ini HP ini saya jual kepadamu dengan 1.100.000 atau 1.200.000. Nanti saya beli sekarang juga dengan kontan. Tapi kamu belinya dengan utang. Bagaimana? Kan itu jual beli. saya beli HP, saya jual HP ini 1.200.000 bayarnya tahun depan. Jawab, saya terima gitu. Ya, saya terima tahun depan. Sekarang saya beli HP yang sama ini dengan 1.000.000 kontan. Nih, ambil duitnya. Orang tadi pergi bawa apa? Uang 1.000.000. Berapa hutangnya? 1.200.000. Wallah, hadhihi al-hilah syaitaniyah. Ini adalah tipu daya syaitan. Mempermainkan anak Adam. Kalau riba haram, mereka takut digambarkan. Ini bukan riba, ini jual beli. Coba kita jual beli. Namanya jual beli, itu mesti ada barang yang pindah kepemilikan. Itu jual beli. Tetapi bihalainah, tak ada barang yang pindah. Barangnya tetap punya pemiliknya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya pinjam uang 1.000.000, bayarnya 1.200.000. Sudahlah. Jangan kamu sok mau ngakal-ngakali syariat. Kalian mau menipu Allah? Wallahu maha mengetahui. Wallah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub. Dan tahu apa yang ada dalam hatimu. Kamu butuh HP atau butuh duit? Butuh uang kontan. Jelas. Maka ini adalah riba. Kembali pada kita. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka menamakan riba dengan nama-nama yang indah. Dengan muamalah dan seterusnya. Wasamul mukusa bil huquqis sultaniyah, menamakan pajak dengan hak penguasa. Masyaallah. Hak penguasa kan harus ditunaikan, harus dituruti. Qul inna a'zakumullah. Padahal sudah ada bagi kaum muslimin zakat. Maka pajak itu adalah atas orang-orang kafir yang dinamakan dengan jizyah, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Wa samu aqbaha dhulm wa afhashuhu syara'ad duyun. Wa samu ablaghal kufri wa huwa jahdu sifatir rabbi tanzihan. Mereka menamakan aqbaha dhulm wa afshahuhu, mereka menamakan sezalim-zalim kezaliman, sejelek-jelek kezaliman. Wa afhashuhu, dan paling fahish syar'ud dewa, katanya. Ini aturan. Ini aturan kantor namanya. Padahal berbagai macam kezaliman-kezaliman. Sudahlah, ini kan sudah aturan. Dewan itu kantor. Ini sudah aturan organisasi. Ini aturan kantor. Ini sudah aturan negara. Kezaliman dikatakan aturan-aturan yang harus ditaati. Khonibidina azoklah, yang namanya aturan untuk teratur. Tetapi kezaliman membuat tidak teratur. Kezaliman membuat kacau. Segala macam korupsi, kolusi, nepotisme, segala macam kecurangan-kecurangan, segala macam kedustaan-kedustaan, semuanya itu merupakan perkara yang membuat tidak teratur, membuat kekacauan. Tetapi dinamakan dengan ini sudah aturannya begini. Sudah aturannya begini. Sehingga dikira, oh itu demi keteraturan. Padahal bukan. Sama sekali. Yusammunahu bighairi ismih. Mereka menamakannya dengan nama lain. Wasammu ablaghal kufri. Dan mereka menamakan sebesar-besar kekafiran. Yaitu menolak sifat. Sebesar-besar kekafiran menolak sifat. Dinamakan tanzihan. Ini adalah pensucian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga laris manis di kalangan orang-orang bodoh. Laris manis pemikiran sesat kufur ini di kalangan orang-orang awam. Iya ya, masa kita mau mencerca Allah? Masa kita tidak mensucikan Allah? Kita harus mensucikan Allah. Allah enggak mungkin punya tangan. Allah enggak mungkin berbicara. Allah enggak mungkin ditolak semua sifat-sifat Allah. Allah berbicara dalam Al-Qur'an ada. Tangan Allah ada dalam Al-Qur'an. Semuanya ditolak dengan alasan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai mereka membuat kaidah. Kalau ada ayat Al-Quran atau ada hadis-hadis yang mengesankan tashbihan, fa'awwilhu warum tanziha. Fa'awwilhu warum tanzihan, katanya. Kalau ada ayat yang mengesankan penyerupaan, maka selewengkan maknanya kepada makna lain. Selewengkan maknanya kepada makna lain, warum tanzihan, dan tujulah. pensucian Allah SWT. Niatkan sebagai pensucian Allah. Disuruh selewengkan maknanya dengan niat pensucian Allah SWT. Apa maknanya mensucikan Allah SWT kalau menolak ayat-ayatnya? Allah turunkan ayat-ayatnya Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Qur'an bahasa Arab agar kalian paham. Kok tiba-tiba diselewengkan kepada makna-makna yang tidak terkandung di dalamnya? Fahada ta'wilan batilan, dan itu merupakan bukan hanya ta'wil, tetapi itu yang dikatakan dengan tahrif. Lebih tepat, tahrif merubah-rubah kalimat, mengganti kalimat dengan kalimat lain. Karena ta'wil bisa bermakna tafsir. Khonimin a'azakumullah, berarti mereka juga sama yusammunahu bighairi ismih, mereka menamakannya dengan nama lain. Kalau dikatakan mari kita kafiri, mari kita ingkari ayat-ayat ini yang menyamakan Allah dengan makhluk, kira-kira punya pengikut apa enggak? Hampir-hampir mungkin enggak akan ada pengikutnya sama sekali. Mari kita ingkari Al-Quran. Hah? Diingkari Al-Quran? Ya kan ini menyerupakan, enggak mungkin. Kita tolak Al-Quran, kita tolak hadis, kalau enggak akan. Tetapi kalau kita katakan dengan bahasa orang tadi, aliran tadi, kita mensucikan Allah SWT dengan menariknya pada makna lain. Dalam rangka mensucikan Allah SWT. Ikhwanuddin a'azakumullah, terkesan kita berbuat amal saleh membela Allah SWT. Padahal maknanya Allah salah pilih kata, kan gitu. Iya kan? Maknanya berarti engkau menganggap kalimat ini enggak tepat. Padahal itu Al-Quran. Mesti jangan kalimat ini, jangan kalimat yad, mestinya kalimatnya kekuasaan. Kalimat yad itu mengesankan penyerupaan. Berani kamu ganti ayat Al-Quran? Silakan. Kamu baca yadullah dengan kamu baca dengan kekuasaan Allah. Hah, silakan. Bagaimana kira-kira makmumnya di belakang? Insyaallah ramai-ramai akan mengatakan subhanallah, subhanallah. Karena itu bukan Al-Quran. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan bukan Al-Quran, bukan ayat, bukan kalimat dari Al-Quran, bukan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat dari Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu oleh iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Jelas. Apa kamu mau ganti? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biquwwati. Begitu. Insyaallah akan mengucapkan subhanallah semua kaum muslimin. Karena itu bukan ayat Al-Quran. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti mereka mewarisi cara tipu daya yang dipakai oleh iblis lanatullah alaih, yang pertama kali dipakai untuk menggoda anak Adam, yaitu menamakan sebuah kemaksiatan, sebuah kejelekan dengan nama yang indah. Wasammu majalisal fusuq majalisat thayyibah. Menamakan majlis-majlis kefasikan dengan majlis kebaikan. Padahal isinya fasik semuanya. Falamma sammaha syajaratul khuld qala. Ketika iblis sudah menamakannya dengan nama lain, yaitu syajaratul khuldi, pohon kekekalan, maka iblis berkata, manahakuma an hadhihi syajarah illa karahata an ta'kula minha fatakhluda fil jannah. Wala tamuta fatakunani mitlal malaikah alladina la yamutun. Maka iblis mulai mengucapkan dengan kata-kata bahwasanya tidaklah kalian dilarang dari pohon ini kecuali karena dikhawatirkan engkau akan makan dari buahnya, kemudian engkau kekal di sini, dan kemudian enggak mati-mati, dan engkau seperti malaikat enggak mati-mati. Walam yakun Adam alaihi salam qad alima annahu yamutu ba'd. Padahal Adam sendiri tidak tahu waktu itu. Belum tahu apakah dia akan mati nantinya. Belum tahu. Wa istahal khulud fil jannah, dan kemudian ingin kekal dalam jannah. Tidak. Itu tipu daya syaitan semuanya. Bukan Adamnya dalam keadaan tidak mau mati, ingin sini. Tidak. Syaitan yang menggambarkan kepadanya. Wa hasalatish syubhah min qawlil adu wa aqsamuhu billahi jahda aymanihi annahu nasihun lahuma. Dan terjadilah syubhat dari ucapan musuh Allah ini, yaitu sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan sebesar-besar sumpah, inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku adalah sebagai penasehat. Fajtama'atish syubhah wasyahwah wa musa'id al-qadar fa akhadathuma sinatul ghaflah, maka berkumpullah di sana tasmiyah al-batilah wasyubha wasyahwa wasa'id al-qadar. Terkumpul padanya berapa perkara? Pertama, penamaan dengan nama lain, itu sudah tipuan pertama. Kedua, syubhat yang digambarkan oleh iblis. Ketiga, iming-iming syahwat. Keempat, sa'id al-qadar, memang Allah menakdirkan. Yang keempat, fa'akhadakhuma sinah, maka dengan takdir Allah, dan Allah memiliki hikmah dengan ini. Ini Allah SWT memiliki hikmah dan Allah Maha Adil. Allah takdirkan Adam khilaf, terlena sesaat. Wastayqadh lahum al-adu kama qil. Sedangkan musuh dalam keadaan bangun menyampaikan kepadanya. Kama qala wastayqadhu wa aradallah ghaflatahum liyunfidh al-qadar al-mahtum fil azali. Mereka bangkit, mereka bangun, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ghaflahnya. Mereka sadar, tapi Allah ingin mereka lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketentuan takdirnya supaya terjadi apa yang Allah kehendaki nanti, yaitu kehidupan dunia. Illa anna hadzal jawab ya'tarid alaihi qawluhu aw takuna minal khalidin. Fayuqal, tetapi jawaban ini dikatakan ada yang mengkritik dari sisi au takuna minal khalidi. Bukankah syaitan ketika mengatakan atau engkau akan menjadi yang kekal? Fayuqal al makir al muhadi' la budda an yakuna fi ma yamkur bihi wa yakidu min at tanaqud wal batil ma yadullu ala makrihi wa kaidihi wa la hajata bina ila tashih kalami aduwillah. Adapun ucapan tadi, engkau akan jadi kekal, seakan-akan iblis menganggap bahwa Adam sudah tahu akan mati. Iya kan? Berarti iblis mengira bahwa Adam sudah tahu akan mati, sehingga diiming-iming dengan kekekalan. Engkau akan kekal di sini. Qul inna a'udzubikumullah. Baik, apakah benar atau tidak benar? Wallahu taala alam. Kita enggak perlu maksa-maksakan untuk membela ucapan iblis. Artinya untuk membenarkan ucapan iblis. Bisa jadi iblis menipu dengan khalidin, padahal Adam gak tahu menahu masalah kematian. Mungkin apa gak mungkin? Mungkin. Dan mungkin saja tipu dayanya ngawur, ngaco, bisa saja terjadi. Karena iblis, gak perlu kita bela. Artinya tipu dayanya apakah tepat atau tidak tepat, itu Allah Ta'ala alam. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan apa yang terjadi, dan Adam bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Dan ini takdir dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya karena Allah menginginkan di balik itu semua hikmah-hikmah yang sangat banyak. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga ketika Adam diucapkan oleh Musa alaihi salam dengan ucapan-ucapan engkau menyebabkan kami begini, engkau menyebabkan kami begitu, dibantah oleh Adam dan beralasan dengan takdir. Tetapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW yang menceritakan. Fahaja Adam Musa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Adam mengalahkan Musa. Dikira oleh orang-orang yang sekarang, oh berarti boleh beralasan dengan takdir. Itu kan takdir. Ada beralasan dengan takdir? Tidak bisa. Beralasan dengan takdir tidak bisa untuk kalian. Loh, untuk Adam kok bisa? Karena itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi dan kalian sudah taubat, boleh. Kalian kan dulunya laskar jihad, pelanggarannya banyak. Terus bagaimana seterusnya? Kita katakan itu kan sudah qadar Allah wa ma syaa fa'al. Kita sudah taubat daripadanya, dari penyimpangan-penyimpangannya, mau apa lagi? Itu sudah terjadi. Sehingga kalau kemudian orang itu dalam keadaan masih mengerjakannya, ini kan dalam keadaan takdir Allah, masih minum khamarnya. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kalau apa yang terjadi, apakah orang yang pernah berbuat kemaksiatan tidak boleh jadi dai? Habis, gak ada satu da'i pun. Karena si fulan pernah begini, si fulan pernah begini, ustaz fulan itu, wah itu orang pernah begini, saya tahu kecilnya. Ya kecilnya kok dibahas? Itu qadar Allah, masya Allah. Itu takdir Allah. Saya tahu dia itu waktu itu begini dan begitu. di masa jahiliyahnya dibahas. Khon ibn Azamullah, para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in dalam keadaan mereka pernah mengalami perkara-perkara yang seperti itu. Radhiyallahu ta'ala, tapi tidak dibahas. Dan kalaupun diungkit akan dikatakan qadar Allah masya fa'al, itu takdir Allah apa yang sudah terjadi. Khon ibn Azamullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka Adam alaihi salam bukan penyebab, atau dikatakan gara-gara Adam alaihi salam, tidak bisa begitu. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahaja Adam Musa, maka Adam mengalahkan Musa hujahnya. Hujahnya lebih kuat, yaitu dengan qadar Allah tadi, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khana bin a'azakumul khumsimina sarabati. Qala, dikatakan, fayuqal, lama al-makir al-mukhadir labudda an yakuna fima yamkur bihi wa yakiduhu minat tanakut al-wal-baqil. Dan penipu seperti iblis, al-makir yang membuat rencana-rencana jelek, mesti pada makar-makarnya ada saja kontradiksi. Mesti pada rencana-rencana jahatnya, mesti ada kebatilan-kebatilan, kesalahan-kesalahan. Ma yadullu ala makrihi wa kaidihi, yang menunjukkan bahwa ucapannya benar-benar makar. Enggak ada makar yang benar itu, makar mesti salah. Iya kan? Yang namanya tipu daya itu semuanya batil. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, la hajata bina illa tasfiq kalami aduwillah. Maka kita tidak perlu untuk membenarkan atau meluruskan ucapan musuh Allah ini, wal i'tidhar anhu, atau membikin udur-udur, oh mungkin karena ini, mungkin karena itu, enggak perlu. Innama ya'tadzin 'anil ab, tetapi kita memberikan udur kepada Adam alaihi salam. Abu al-bashar, bapaknya seluruh manusia. Fi kauni dzalika raj 'alaihi wa walaja sam'uhu wa huwa lam yajzim lahumu bi annahuma in akala minha sara malakain wa innama raddada al-amr baina amrayn ahaduhuma mumtani' wal akhar mumkin wa hadha min ablaghi anwa'il kaid wal makr wa li hadha lamma atma'ahu fil amr al-mumkin jazima lahu bihi wa lam yuraddidu. Dikatakan ketika raddada al-amr, bahwa ketika syaitan menggoda anak Adam, qala, kita memberikan udzur kepada Adam alaihi salam. Fi kauni dzalika raja alaihi, ketika tipu dayanya berhasil, rawij artinya laku, berhasil untuk menggoda Adam alaihi salam, wa walija sam'uhu, dan telinganya mendengar, fahuwa lam yazim lahuma bi annahuma in akala minha saral malakin. Adapun dia tidak menegaskan dan dia tidak merasa yakin kalau makan kemudian jadi malaikat. Enggak. Adam enggak seperti itu. Wa inna maraddada al-amr baina amrayn. Bolak-baliknya urusan tadi antara dua. Yang tidak mungkin sama yang mungkin. Wa hadha min ablaghi anwa'il kaid wal makr, dan ini adalah setinggi-tinggi tipu daya. Dibikin tipu dayanya dua. Yang satu mungkin, yang satu enggak mungkin. Kamu kalau melakukan yang haram ini, imma kamu bisa jadi malaikat, atau kamu bisa mendapatkan harta yang berlimpah. Orang tadi berpikirnya antara dua. Harusnya berpikirnya antara haram sama halal. Kan gitu. Ini haram, ini halal. Tidak. Berpikirnya karena tipu dayanya tadi seakan-akan dua, berpikirnya ini sama ini. Ini enggak mungkin. Ya sudah, ini juga enggak apa-apa. Fanifidina azabullah, itu yang dimaksud. Jadi malaikat enggak mungkin. Tetapi dikatakan ini bisa jadi malaikat atau engkau bisa kekal. Ini khudu nina azak mau tipu daya juga. Ini tipu daya juga. Membikin makar dua perkara. Sehingga beberapa perusahaan-perusahaan biasa mengiklankan barangnya dengan dua merek yang dua-duanya sama sesungguhnya. Yang satu dibikin mahal, semahal-mahalnya, yang satu dibikin pas, terjangkau. Melihat ini mahal, ini laku, keras. Yang ini ada yang beli satu, untungnya sudah berlipat-lipat. Terkesan yang satu ini murah. Kenapa? Padahal ini mahal juga. Kenapa terkesan murah? Karena pesaingnya mahal sekali, padahal dua-duanya milik dia. Qadimna azakumullah, itu juga rencana-rencana mereka bikin. Sehingga mereka berpikirnya antara dua ini, padahal dua-duanya rencana dia. Qadimna azakumullah, dikatakan taraddada, dibikin dia berpikir antara dua, mumtani' wal akhir mungkin, yang satu mustahil, yang satu mungkin. Wa hadza min ablaghi anwa'il kaidi wal makr, dan ini setinggi-tinggi rencana jahat iblis. Wa li hadza lamma atma'ahu fil amr al mumkin jazima lahu bihi wa lam yuraddidu. Faqala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Oleh karena itu disebut lagi di dalam ayat lain dengan kalimat yang wajar, maukah aku tunjukkan kalimatul khuld atau syajaratul khuld, pohon kekekalan dan kepemilikan yang gak akan sirna. Lihatkan ulana azakumullah, tidak lagi bicara malaikat, tapi bicaranya mulkin la yabla. Alam yadkhul adat asyak hauna, ini tidak dimasuki adat asyak, enggak dimasuki kalimat syak, yaitu au, kamu jadi malaikat atau akan kekal, ini atau ini. Tetapi sekarang enggak, dipakainya dan, kamu akan mendapatkan kekekalan dan kepemilikan. Wa mulkin la yabla, yang enggak akan sirna. Falam yadkhul adat asyakahuna kama adkhala fi qawlihi illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin fata'ammalhu. Maka perhatikanlah kata Ibnu Qayyim, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan aku mewasiatkan, menasihatkan kepada kamu, demi Allah dia bersumpah, aku hanya menasihati. Fatadammana hadha al-khabar anwa'an minat ta'kid. Lihat kalimat ini, Allah gambarkan ucapan iblis, kalimat yang penuh penekanan-penekanan. Ahaduhuma ta'kiduhu bil qasam, pertama ditekankan dengan sumpah. Kedua, ta'kiduhu bi inna, ditekankan dengan kalimat inna, yaitu kalimat inni. Atsalis taqdimul ma'muli 'ala al-'amil, yang ketiga didahulukannya ma'mul di atas amilnya. Itu biasanya juga penekanan. Seperti kalimat iyyaka na'budu, kepadamu aku beribadah. Itu mengandung pengkhususan dan penekanan. Di sini juga sama. Inni lakuma laminan nasihin. Bukan aku menasihati kamu, tetapi aku terhadap kamu menasihati. Ini tekanan yang berikutnya. Tekanan yang ketiga. Idanan bil ikhtisas. Didahulukannya ma'mul, ini mengandung pengkhususan. Sebagaimana ketika kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya dan terjemahannya hanya kepadamu lah aku beribadah, hanya kepadamu lah aku meminta, karena didahulukan ma'mul atas amilnya. Ait nasihati mukhtassah bikuma, maknanya nasihatku ini khusus untuk kamu. Wa fa'idatuha ilaikuma la ilayya, dan keuntungannya juga buat kamu, bukan untukku. Inilah kuma, untuk kamu. Yang ketiga. Yang keempat. Ityanu bismil fa'il ad-dalah 'ala ats-tsubut wal luzum. Dan juga yang keempat, dipakainya isim fa'il nasih, nasihin, yang menunjukkan tsubut dzalika wal luzum dzalika. Ini luzum nasihat. Kalau seorang yang sah atau ansahu, sekarang dia nasihati, besok belum tentu. Tapi kalau saya penasehat, apa maknanya? Selalu menasehati. Ini juga penekanan berikutnya. Aku ini penasehat kamu, yang selalu menasehati kamu. Maka pakainya kalimat nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Dunal fi'il, bukan memakai fi'il. Adalah alat tajadjud. Kalau fi'il itu hanya sesaat. Ay an-nasr sifati wasajiyati, berarti makna kalimat inilah kumala minan nasihin, aku ini minan nasihin, maknanya nasihat itu sifati, nasihat itu adalah sifatku, sajiyati, kebiasaanku, laisa amran aridan li, bukan sesuatu yang baru bagiku, aku selalu menasihati dan itu kebiasaanku. Itu makna an-nasih. Tekanan kelima, al-khamis, ityanuhu bilamit ta'kid fi jawabil qasam. Yang kelima, didatangkan kalimat lamut ta'kid fi jawabil qasam. Ada lam at-ta'kid. Wa qasamahuma inni lakuma. Masih ada kalimat ta'kid lagi. Laminan nasihin. Laminan nasihin lah di sini. takkid lagi, subhanallah. Apa berarti terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Susah terjemahkan. Sungguh-sungguh, aku bersumpah, sungguh-sungguh, aku adalah menasihati kamu dan memang sifatku menasihati kamu. Itu kalau tepat. Mungkin bisa lebih dari itu. Masih ada yang keenam. Innahu sawwara nafsahu lahu manasihan min jumlatin nasihin. Aku ini, kata iblis, adalah satu dari para penasihat yang banyak. Faka'annahu qala lahuma an-nasihuna lakuma fi dhalika kathir. Iya kan? Seakan-akan iblis berkata, yang menasihati seperti itu banyak, aku salah satunya. Inni lakuma laminan nasihin. Nasihin banyak, para penasihat-penasihat yang seperti ini, aku salah satunya. Wa inna wahidun minhum, dan aku salah satu dari mereka. Kama taqulu liman ta'muruhu bi syai' kullu ahadin ma'i ala hadha wa ana min jumlati man yushir 'alayka bihi. Man yushir 'alayka bihi. Seperti orang yang berkata bahwa aku adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengisyaratkan kepadamu seperti ini. Sa'a nahwaha hatta tajawaza haddahu wa kathara fartabat walau syaa qallala. Sebagaimana dikatakan penyair, sa'a nahwaha, dia berusaha ke arahnya, hatta tajawaza haddahu, sampai melampaui batasnya, wa kathara fartabat, dan menganggap banyak fartabat, kemudian dia ragu, walau syaa qallala, kalau dia suka dia bisa menyebutkannya sedikit, tapi dia gambarkan banyak supaya ragu orang-orang. Qanibina azakumullah. Dan itu kebiasaan juga yang sering dipakai sampai hari ini. Kalau sendirian rasanya enggak enak, kurang mantap. Ketika dimarahi oleh gurunya, bukan saya saja Ustaz, banyak. Ini sering. Kenapa? Seakan-akan kalau banyak orang berkurang kesalahannya. Mesti benar. Qanibina azakumullah, padahal enggak demikian. Ini bukan demokrasi, ini syariat. Kalau salah ya salah. Satu salah, 10 salah, 100 salah, 1000 salah. Atau satu kota seluruhnya juga salah. Gak bisa dikatakan benar. Walaupun nyatakan, tapi saya gak sendirian. Masih banyak orang lain yang berbuat seperti itu. Terus kenapa? Kalau banyak ya. Ini alasan yang subhanallah di segala macam instansi dan sekolah-sekolah sering dipakai. Padahal gak ada untungnya sama sekali. Tapi banyak yang berbuat seperti ini. Tapi enggak, bukan saya saja. Qanibina azakumullah kathara. Wa insya'a qallala. Kalau dia mau, bisa saja dia mengatakan, oh cuma dua orang. Atau qallala menganggapnya sedikit. Wa waradat. Atau waratha. Aduwullahi hadal makar li awliyaihi wa hizbihi inda khida'ihim lil mu'minin. Kama kanal munafiqun yakuluna li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bila mitta'kid. Dan kemudian waratha, diwariskan oleh musuh Allah tipu daya seperti ini untuk wali-walinya dan hizibnya, partainya, golongannya. Inda khida'ihim, ketika mereka menipu orang-orang yang beriman. Kama kanal munafiqun, sebagaimana kaum munafiqin yaquluna li Rasulillah SAW, mengucapkan kepada Rasulullah SAW dengan lam ta'kid, dengan sumpah, dengan penekanan demi penekanan. Sebagaimana Allah katakan, wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Sungguh mereka bersumpah dengan nama Allah, innahum laminkum. Sungguh mereka, sungguh-sungguh dari kalian. Apa ucapan mereka berarti kalimatnya? Wallahi inni ma'akum atau inni minkum. Khanifidina azakullah, demikianlah. Fadallahuma fi gurur. Maka syaitan menggiring keduanya untuk gurur. Untuk menipu keduanya. Qala Abu Ubaidah khadalahuma wa khalahuma min tadliyatid dalu. Wa huwa irsaluha fil bi'ir. Dari kalimat ya, dallahuma, dari kalimat tadliyah. Tadliyah itu menjulurkan ember dengan tali ke sumur untuk mengambil air. Itu idla namanya. Dan ember disebut dalam bahasa Arab dalun. Dan tipu daya dikatakan dalla, ya, karena memang sama seperti menjulurkan sesuatu, begitu dapat ditarik. Qanifidina azakumullah, ini tipu daya syaitan. Wa dhakar al-azhari lihadil lafzah aslain. Kita akan bahas insyaAllah pada kali mendatang selanjutnya, bi'idnillahi ta'ala. Ringkasnya, bahwa tipu daya yang seperti itu terus diwarisi oleh anak buah iblis, iblis dan anak buahnya sampai hari ini, dari kalangan jin dan manusia. Maka jangan ambisi dunia, jangan ambisi kedudukan, jangan ambisi ketenaran. Ketika syaitan tahu kalian ambisi, akan digoda oleh syaitan dari jalan itu. Dengan berbagai macam tipu daya, dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang na'udzubillah ketika kalian lakukan bukan mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi sebaliknya. Terbuka auratikum, sawatikum, dan kalian dipermalukan. Kalian seperti telanjang di tengah manusia karena terbuka pakaiannya, pakaian kehormatannya, sehingga menjadi terhina. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.